Iya, kalau memang artinya dalam hadis Nabi memang secara fiil kita mungkin belum mendapatkan hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi melakukan itu. Tapi ketika enggak disebut dalam hadis Nabi melakukan, belum mesti Nabi enggak melakukan, ya kan? Karena secara lisan Nabi menganjurkan. Ya, anggap sudah Nabi enggak melakukan, ya. Anggap saja kita ngalah lah, sudah Nabi enggak melakukan. Tapi Nabi menganjurkan, terus mau gimana? Nabi menganjurkan afdhalus siyam siyami Dawud, sum yauman wa aftir yauman. Seutama-utamanya puasa adalah puasa Dawud. Ya, puasalah sehari, enggak puasa sehari. Sudah Nabi menganjurkan, mau gimana?